Ini yang ada di Korea, Bomber in Korea. Ada Kak Hasan, Kak Andi, Kak Eka, Kak Dido, Kak Lujeng. Ini minta lagu Trauma dan Bahtera Cinta ya, langsung dilayani. Tentu ada Bomber, ada Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Anissa Rahma Dupalapa. Selamat siang Bomber. Terima kasih. bomber luar biasa. Terima kasih banyak.